Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa man ihtada bihadihi wa stanna bisunnatihi wa qtada biqudwatihi ila yawmiddin. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdata min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabakumullah. Para jemaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, bersyukur kita kepada Allah di malam hari ini. Allah kumpulkan kita di tempat-tempat yang mulia. Allah kumpulkan kita dalam rangkaian ibadah yang mulia. Allah kumpulkan kita di salah satu dari rumah-rumah Allah. Allah kumpulkan kita dalam rangkaian talibul ilm. Maka semoga setiap langkah yang kita tapakkan, setiap detik yang kita luangkan dapat menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita, dan mengokohkan jalan hijrah kita bersama. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, insyaallah di malam hari ini kita akan membahas bersama bahasan yang sangat-sangat urgent. Bahasan yang iman dikaitkan di dalamnya. Yaitu bahasan tentang taharah. Separuh iman di sini dikaitkan dengan taharah. Memang kita ketahui dalam banyak perkataan para ulama, ketika menyandarkan iman, di sana ada perkataan an-nasabra nisful iman, bahwasanya sabar itu setengah dari keimanan. Tetapi yang jadi bahasan kita kali ini adalah hal yang seputar tentang rukun Islam. Sebelum masuk dalam bahasan salat, kita membahas dulu tentang taharah. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Para jemaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, berkaitan tentang kewajiban dan juga pentingnya taharah serta jenis-jenis taharah, maka di poin pertama disampaikan di sini bahwa taharah merupakan sesuatu yang Allah perintahkan untuk kita semua. Dan ini bisa kita lihat dari bagaimana Allah mengabadikan dalam firman kedua yang turun. Tatkala firman pertama yang turun surat Al-Alaq, nubbi'a bil-alaq wa ursila bil-muddathir. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus atau diangkat menjadi nabi dengan surat Al-Alaq, wa ursila bil muddathir, dan diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Muddathir. Setelah kemudian berlalu 2 tahun lebih setelah turunnya surat Al-Alaq, maka Allah turunkan surat Al-Muddathir, yakni ya ayyuhal muddathir qum fa'andhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang-orang yang berselimut, qum fa'andhir, bangun dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu, Rabbmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Ayat ini menarik, lagi juga mulia. Ketika Nabi SAW diutus menjadi Rasul, yang mana berarti ada kewajiban untuk menyampaikan, ada kewajiban untuk mendakwahkan. Maka setelah disebutkan Qum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan, dalam surat yang sama dikaitkan pula dengan Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Untuk tujuan utama, untuk tugas utama Rasul, yakni mendakwahkan risalah, dikaitkan di sana dengan taharah. Yang tentu saja ini bukan hanya mewajah kepada Rasul, bukan hanya ditujukan kepada Rasul saja, tetapi juga ditujukan kepada umatnya, menunjukkan urgensi taharah. Bagaimana seseorang ini ketika dia akan berdakwah sekalipun, hendaklah dia tidak melupakan bagaimana kebersihan dirinya. Bahkan ketika disebutkan dalam ayat setelahnya, warrujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Ini pun sejatinya masuk dalam ranah taharah yang nanti akan masuk pada bahasan terakhir. Poin-poin akhir nanti akan masuk bagaimana taharah itu terbagi menjadi dua. Satu hal yang bisa kita ambil poinnya adalah bagaimana ketika Islam ini menyerukan kepada kita untuk menjaga kebersihan, maka kebersihan pakaian ini, kebersihan badan ini sejatinya lebih dari sekedar nadhafah. Para ulama ketika membahas perbedaan antara nadhafah dengan taharah, nadhafah ini sesuatu yang berkaitan dengan jasad. Adapun taharah ini bukan hanya berkaitan tentang jasad saja, tetapi juga berkaitan dengan batin kita. Karenanya pada poin berikutnya, yakni ketika disebutkan bahwasanya at-tahuru syatrul iman, bersuci itu sebagian atau setengah dari keimanan, hadis ini tidak menggunakan lafal an-nadhif, tetapi menggunakan lafal at-tuhuru syatrul iman. Karena memang taharah ini awsa' minan nadhif, taharah ini lebih dalam maknanya daripada sekedar nadhif. Dan dalam hadis ini, yakni hadis riwayat Imam Muslim yang juga di sana dicantumkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam hadis arba'in, disebutkan at-tuhuru syatrul iman, yakni kebersihan itu, kesucian itu sebagian dari keimanan. Dan dalam lafal selanjutnya disebutkan walhamdulillah tamla'ul mizan, dan kalimat alhamdulillah memenuhi mizan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani ma bainas samawati wal ard. Adapun kalimat alhamdulillah dan juga subhanallah ini memenuhi antara langit dan bumi. Ini semua sudah cukup bagi kita untuk bisa mengambil pelajaran bahwasanya tidaklah sesuatu yang penting dikaitkan padanya, melainkan sesuatu yang dikaitkan itu pun menjadi sesuatu yang penting pula. Lafal subhanallah, lafal hamdalah, ini merupakan lafal-lafal yang agung. Dan ketika dikaitkan di sana tentang tuhur, tentu saja ini menjadi sesuatu yang tidak boleh kita kesampingkan. Karenanya at-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu sebagian atau setengah dari keimanan. Karena memang demikianlah adanya, bahwa dari mayoritas ibadah-ibadah yang disyariatkan kepada kita, maka ada esensi dari taharah di sana. Mulai dari bagaimana ketika kita membaca Al-Quran, yang di sana dalam keadaan suci, tahur, dan membaca dalam keadaan tidak suci. Ada perbedaan di sana. Tidurnya kita dalam kondisi yang biasa, tidak suci, dibandingkan ketika sebelum tidur kita bersuci terlebih dahulu, ada perbedaan di sana. Maka ketika taharah ini kita pahami dengan baik dan benar dan kita amalkan dalam kehidupan kita, niscaya sama hanya dengan kita menjaga separuh dari keimanan kita. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Dan ketika kita bicara tentang lafal yang sering kali dinisbatkan dengan arti suci pula, yakni nadhif, menjadi sesuatu yang tidak asing di telinga kita, lafal an-nadhafatu minal iman. An-nadhafatu minal iman. Ini secara makna benar, ini secara makna baik, tetapi penyandarannya sesuatu yang salah. Ini bukanlah sebuah hadis. Bahkan para ulama mengatakan ini merupakan ungkapan yang la asla lahu, tidak memiliki dalil, tidak memiliki landasan, tidak memiliki sanad, alias disebut dengan hadis palsu. Dan disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, lafal an-nadhafatu minal iman secara makna benar, lakinnahu akan tetapi ditinjau dari sisi kekuatan, ini sesuatu yang dhaif bal maudhu', wa in kana ma'nahu sahih, walaupun maknanya benar. Maka tentang membahas separuh iman, jangan lagi kita menggunakan lafal an-nadhafatu minal iman, apalagi disandarkan hal ini kepada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah ini disebut sebagai kata-kata hikmah. Cukuplah ini disebut sebagai ungkapan-ungkapan hikmah, kata-kata mutiara. Sebagian ketika menempelkan hal ini pada dinding-dinding masjid, dinding-dinding toilet, karena mencari tahu di mana dasar dari hadis ini, maka tidak tahu dan hanya ditulis an-nadhafatu minal iman dalam kurung al-hadis, selesai. Padahal ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berikutnya, pada poin yang ketiga, disampaikan di sini bahwa amalan-amalan penting dalam Islam tercatat dilakukan dalam keadaan suci dan bersih dari najis. Sebagai contoh adalah salat, tawaf, dan lain sebagainya. Disebutkan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dinukilkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, la tuqbalu salatun min ghairi tuhurin, tidak akan diterima salat itu tanpa taharah. Dalam lafal yang lain disebutkan, la yakbarullahu salatan ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu, sampai dia bersuci. Ikhwatul iman, ahbakumullah. Para jemaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Kalau kita perhatikan, salat dengan makna taharah, bukan dengan makna nadhif. Ini mengandung arti bahwa ketika kita salat, bukan hanya kita bersih secara luarnya saja, tetapi pun juga dalamnya. Bukan hanya bersih dalamnya saja, tapi juga luarnya. Tidak ada gunanya ketika orang kemudian salat, dia menangis tersedu-sedu, dia terenyuh dengan bacaan yang dilantunkan oleh sang qori, sang imam, atau sampai padanya ayat-ayat tentang neraka, tentang siksa, tentang azab, hingga ia pun introspeksi diri dalam salatnya dan menangis. Tetapi ia mulai salatnya dalam kondisi berhadas. Begitu pula ketika seseorang, saat ia salat, dia tidak lupa bersuci, dia tidak lupa untuk berwudu, tetapi dalam salatnya pikirannya ambiar. Pikirannya kemana-mana. Maka tentu saja tidak kita katakan salatnya baik. Dalam dalil yang lain, berkenaan dengan taharah, dikisahkan dalam hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengimami para sahabat, lalu beliau pun melepaskan kedua sandalnya, dan hal itu tentu saja dilihat oleh para sahabat, hingga kemudian para sahabat pun melepaskan sandal-sandal mereka. Selesai salat, maka Nabi pun bertanya kepada para sahabat, apa yang membuat kalian melepaskan sandal-sandal tersebut? Karena kita tahu salatnya di zaman dahulu bukan beralaskan tikar, bukan beralaskan karpet, tetapi beralaskan turab, debu, tanah, dan lain sebagainya. Ketika para sahabat menjawab, kami melihat Anda melepaskan sandal, maka kami pun melepaskan sandal. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat, inna Jibril alaihi salam atani fa akhbarani anna fihima qawar au adha. Jibril mengabarkan kepadaku, datang dan menjelaskan bahwasanya di dalam sandalku di sana ada adha, kotoran. Inilah yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan sandal beliau, hingga kemudian jangan sampai dalam kondisi sholat ada kotoran yang menempel atau ada najis yang menempel dalam diri kita. Lewat hadis ini kita pun juga bisa tahu bahwa sesuatu yang mungkin kotor, sesuatu yang mungkin najis menempel dalam diri, tapi kita tidak tahu, kita tidak sadar, maka yang demikian ini tidak mengapa. Misal, ketika sedang sholat, lalu tidak kita sadari di celana kita, di sarung kita, ada kotoran. Kita sadar saat itu kondisinya selesai sholat. Maka yang demikian ini, terlebih lagi ketika kita tidak tahu apakah itu najis atau tidak, para ulama mengatakan tidak perlu mengulang kembali sholatnya. Tetapi kalau kemudian sebagaimana yang digambarkan dalam hadis, Nabi dikabarkan oleh malaikat Jibril bahwasanya di dalam sandal Nabi ada kotoran, yakni ada najis, maka Nabi pun langsung melepaskan keduanya. Dan ketika disebutkan di sini, bukan hanya sholat yang sebagai contoh, tetapi juga tawaf. Tawaf pun sama. Ketika kemudian kita sedang tawaf di Baitullah, diperintahkan bagi kita untuk tetap dalam keadaan suci. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan antara tawaf dengan salat. Walaupun di sana ada perbedaan, seperti yang disebutkan dalam hadis, at-tawafu bil baiti salatun fa aqillu minal kalam. Tawaf di Baitullah itu seperti salat, tetapi hendaknya kalian menyedikitkan kalam, menyedikitkan perkataan-perkataan. Boleh dalam tawaf ini berbicara, tetapi tetap saja hakikatnya seperti salat, ia harus dalam keadaan terjaga dari hadas, terjaga dari najis. Dalam hadis yang lain disebutkan, at-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah ahalla fihi mantiq. Tawaf di Baitullah itu seperti salat. Maknanya apa? Dia disyaratkan untuk suci. Hanya saja dalam keadaan tawaf Allah membolehkan ada percakapan. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Berikutnya di poin keempat disampaikan di sini bahwa di antara amalan-amalan yang bisa mengantarkan pada surga adalah menjaga wudu. Hal ini sebagaimana digambarkan dalam hadis Bilal. Afwan, dalam hadis Abu Hurairah. Yani ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dipraktikkan wudunya oleh Abu Hurairah. Suatu saat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mempraktikkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian di akhir lafal dari Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati ya'tu yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sejatinya aku melihat dari umatku kelak di hari kiamat cahaya-cahaya putih bekas wudu. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian menambahkan, "Faman istata'a minkum ayyutilla ghurratahu falyaf'al." Barang siapa di antara kalian mampu memperpanjang bekas atau cahaya tersebut, maka lakukanlah. Hadis ini ikhwatal iman ahbabakumullah, perlu dipahami di sini bukan seluruhnya lafal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya mengatakan, "Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu." Sejatinya umatku, kata Nabi, akan datang kelak di hari kiamat dalam keadaan bersinar, bercahaya yang disebabkan karena bekas wudu. Ini lafal dari Nabi. Adapun lafal terakhir, "Faman istata'a minkum ayyutilla ghurratahu falyaf'al." Barang siapa di antara kalian mampu untuk memperpanjang sinar, cahaya atau bekas dari wudu tadi, maka lakukanlah. Ini lafal tambahan dari Abu Hurairah. Bukan lafal tambahan atau bukan lafal yang sama dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada dua perkataan para ulama tentang hal ini. Sebagian ulama mengatakan inilah yang dilakukan oleh Abu Hurairah, yakni memperpanjang batasan wudu. Kalau di sana beliau mencontohkan kita membasuh tangan sampai siku, maka Abu Hurairah mencontohkan sampai ketiak. Kalau kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kita membasuh kaki sampai mata kaki, maka beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu memanjangkan sampai ke betis. Ini pendapat pertama. Yakni yang dipanjangkan di sini adalah batasan dari anggota wudu tersebut. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan yang dipanjangkan ini bukan anggota wudunya, tetapi keadaan suci karena wudu. Ketika sudah wudu batal, maka segera wudu lagi. Wudu batal, maka segera wudu lagi. Inilah yang sahih. Bukan dipanjangkan bekas wudunya dari sisi batasan anggota wudu. Yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya batasan wajah itu dari telinga kiri sampai telinga kanan secara horizontal. Dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu secara vertikal. Inilah wajah. Maka bukan berarti ketika disebutkan faman istata'a minkum ayyutilla ghurratahu, barang siapa di antara kalian yang mampu memperpanjang bekas wudu tadi, maka ketika membasuh wajah sampai ke belakang. Nah. Tetapi memanjangkan di sini maksudnya adalah memanjangkan kondisi seseorang dalam keadaan suci. Batal segera wudu, batal segera wudu. Inilah qaul jumhur. Begitu pula ketika disebutkan dalam buletin ini hadis dari Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Bilal, hadithni, kabarkan kepadaku tentang amalan yang engkau lakukan dalam Islam, yakni amal saleh yang engkau lakukan dan engkau benar-benar harapkan pahala darinya." Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah." Aku mendengar kedua terompahmu di surga. Maka Bilal menjawab apa yang ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'amiltu 'amalan arja indi min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalik. At-tuhur ma kutiba li an usalli." Tidak ada amalan yang paling aku harapkan di sana dari amalan-amalan saleh, melainkan ketika aku bersuci di waktu malam atau di waktu siang, lalu aku melakukan salat dengan wudu tersebut, sebagaimana yang telah ditetapkan untukku dalam ajaran ini. Maknanya apa? Dalam hadis Bilal ini disebutkan pula secara tersirat bahwa amalan dari Bilal adalah wudu salat. Wudu salat. Wudu salat. Beliau menyempurnakan wudu salat. Dan ini dijadikan sebagai kebiasaan oleh Bilal. Hingga kemudian ketika Bilal ini bersuci lalu salat, bersuci lalu salat, menjadi rutinitas yang dianggap bernilai tinggi, yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendengar kedua terompah beliau. Ini bukan sekali dua kali, ini dilakukan Bilal berkali-kali. Menunjukkan keberlangsungan di sana. Sebagaimana makna kedua yang disampaikan oleh jumhur ulama tentang perkataan dari Abu Hurairah tadi. Menjaga kondisi kita dalam keadaan suci. Karena ya, di antara amalan orang-orang tua kita dulu, ada orang tua yang di zaman dahulu terus menasihati kita untuk tidak putus sholat duha. Ada pula yang mengajarkan kepada kita untuk tidak putus sholat malam. Dan di antara nasihat-nasihat orang-orang tua kita adalah menjaga wudhu. Hingga kemudian diyakini bahwa ketika seseorang ini senantiasa menjaga wudhu, tidaklah ketika malaikat ini mencabut nyawa kecuali dia dalam keadaan suci. Walaupun kemudian di sana ditambahkan dengan bumbu-bumbu hadis yang tidak sahih, tidak kredibel. Seperti hadis yang mengatakan barang siapa yang ia meninggal dalam keadaan tahur, suci, maka ia akan dimandikan oleh para bidadari. Ini hadis yang la aslalahu. Hadis yang tidak ada apa? Hadis yang tidak ada sanadnya. Berikutnya, poin yang kelima. Disampaikan di sini ini tentang macam taharah. Taharah itu ada taharah secara maknawi dan ada taharah secara hissi. Ada taharah secara maknawi, yakni taharah yang dinilai bukan sisi luarnya saja, dan ada taharah secara hissi yang dinilai dari sisi luarnya saja. Hissi ya, ini maknanya sesuatu yang bisa ditangkap panca indera, dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, atau diraba. Ini namanya hissiyah. Maka taharah ketika di sana ada maknawi dan hissi. Hissi di sini berarti taharah yang dicantumkan di sini, taharah yang dilihat dari fisiknya. Suci atau tidak, bersih atau tidak. Adapun taharah maknawi, ini taharah ditinjau dari sisi keimanannya. Maknanya, seseorang yang dia tidak berwudu, punya hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar, tapi dia dalam kondisi iman, maka dia tahir secara maknawi. Dia suci secara maknawi. Sementara di sana ada orang yang dia sangat memperhatikan kebersihan anggota tubuhnya, detail sekali. Kalau mandi, tidak cukup 15 menit, setengah jam. Setelah mandi setengah jam, ia pun kemudian pakai baju harus dalam kondisi baju yang klimis, bersih, rapi setelikanya. Orang yang demikian ini mungkin menjaga taharah hissinya, tetapi kalau tidak ada keimanan dalam dirinya, tetap saja dia bukan orang yang tahir secara maknawi. Contohnya, ada orang kafir, necis, klimis. Orang kafir yang seperti ini dikatakan taharah maknawi atau tidak? Taharah maknawi atau tidak? Tidak. Karena tidak ada keimanan dalam hatinya. Apakah yang demikian dikatakan taharah secara hissi? Ya. Karena jasadnya bersih. Sebaliknya, kalau di sana ada mahasiswa, kucel, kumuh, berantakan. Mungkin ada hadas kecil, mungkin ada hadas besar. Tapi Masya Allah, rutin ngaji di MPR. apalagi hijrah dairis. Ah, masya Allah. Yang seperti ini dengan penampilannya kucel kumul dan enggak karu-karuan, apakah dikatakan dia tahara secara maknawi? Tahara secara maknawi? Iya, walaupun tidak tahara secara hissi. Karenanya Syekh Abdul Rahman An-Nasir mencantumkan dalam Manhajus Salikin bahasan tentang kitab taharah, beliau memulai dengan hadis bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas lima perkara. Di sana ada syahadat, ada salat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Ini Syekh Sa'di rahimahullah membahas permulaan kitab taharah, tetapi memulai dengan rukun Islam. Karena apa? Karena ingin menyadarkan kepada kita bahwasanya yang namanya taharah bukan cuma sekedar wudu, yang namanya taharah bukan cuma sekedar mandi janabah, tetapi taharah pula adalah keimanan dalam hati. Rukun Islam. Baik. Maka di sini taharah secara hissi atau bersuci dari kotoran yang terlihat bisa dideteksi oleh panca indera. Ini disebutkan dalam hadis kisah ketika ada orang Badui yang datang mengencingi Masjid Nabawi hingga para sahabat kemudian ingin mengusirnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut agar justru tidak memberikan madarat kepada orang yang sedang buang air kecil tersebut, orang Badui tersebut. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan sahabat untuk menyiram bekas dari air kencing tersebut dengan air. Inilah kemudian yang dijadikan dalil dalam taharah hissiyah, taharah tentang bersihnya sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera. Dan bersuci dalam ini terbagi menjadi tiga, yakni bersihnya dari najis-najis berat atau mughalladhah, dan yang kedua bersihnya dari najis-najis sedang alias mutawassithah, dan bersihnya dari najis-najis ringan alias mukhaffafah. Contoh najis-najis yang berat, najis mughalladhah, seperti najis karena liur air. Najis mughalladhah yang digambarkan di sini berasal dari air liur anjing. Ada perbincangan di kalangan para ulama, yakni berkaitan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan idza walagal kalb fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Dalam riwayat yang lain, at-tahuru ina'i ahadikum idza walagha fiha al-kalb ay yaghsilahu sab'a marrat ulahunna bit-turab. Sucikanlah bejana kalian apabila tersentuh oleh air liur anjing dengan cara membasuh 7 kali dan salah satunya adalah air yang bercampur dengan tanah, air yang dilumuri dengan tanah. Di sini sebagian ulama menganggap bahwasanya segala sesuatu yang terkena air liur anjing najis. Sedangkan jumhur ulama mengatakan yang menjadi najis dari air liur anjing ketika mengenai ina. Apa ina itu? Wadah. Sebagian dikhususkan lagi bukan cuma sekedar wadah, tapi wadah untuk makan. Mau dari panci, mau dari wajan, mau dari piring, mau dari mug, mau dari tumbler, apapun yang itu untuk makan dan minum, lalu terkena jilatan anjing, inilah yang disebut dengan najis mughalladhah. Dan inilah perkataan yang rajih. Inilah perkataan yang benar. Maknanya, tidak semua jilatan air liur anjing itu najis. Kalau kemudian ada anjing tetangga lalu menjilat sepatu antum, maka tidak perlu pula kemudian sepatu itu harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Oh, enggak apa-apa, sepatu dicuci malah bersih. Baik, kalau gitu kita ganti bukan sepatu. Bagaimana ketika anjing tetangga ini mencium HP antum? Oh, kalau HP beda lagi, Ustaz. Kalau HP enggak jadi najis air liur anjing. Nah. Tetapi perkataan yang sahih bahwa air liur anjing tidak kemudian menjadi najis mukhalladah apabila menjilati selain ina, selain wadah atau bejana. Mau menjilati nyunsewu, tangan antum, sepatu antum, pipi antum, ya sudah. Tidak perlu kemudian antum basuh pipi antum pakai kemudian apa? Tanah. Antum pakai merek-merek yang ada. Mau pakai sabun ini, sabun itu, tidak ada masalah, selesai. Antum dijilat anjingnya di tangan, lalu antum kelucur saja dengan air, selesai. Sepatu bila, antum usap sepatu itu, selesai. Tapi kalau di sana air liur anjing terkena pada bejana antum, bersihkan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Maka berikutnya adalah najis mutawassithah. Najis yang kategorinya sedang. Ikhwatul iman ahbakumullah, disebutkan di sini contohnya adalah kotoran manusia, darah haid, madhi dan lain sebagainya. Dibersihkan dengan air sampai hilang bau, warna dan rasanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad memiliki asbabu wurud. Yani ketika dahulu di Madinah, Nabi dan para sahabat tatkala menemukan air dalam suatu sumur. Ada satu sumur yang biasa digunakan oleh para musafir untuk minum di sana, termasuk pula untuk minum dari hewan tunggangan mereka. Hingga kemudian hewan tunggangan mereka, kuda, unta dan lain sebagainya, meminum dari sumur tersebut. Tidak kemudian diambilkan di tempat yang tersendiri lalu diberikan kepada tunggangan mereka, tapi langsung tunggangan tersebut ngambil air dari sumur tersebut. Maka sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan begini. Dan Nabi pun mengatakan, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu suci, tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu. Ini perlu dirinci lagi. Yakni najisnya air yang bercampur benda najis, yang mana ketika jumlahnya lebih dari 2 kullah. 2 kullah ini kurang lebih sekitar 200 liter. Kalau lebih dari 2 kullah, maka aman di sini. Selama tidak berubah rasa, warna, dan baunya. Tapi kalau kemudian najis tersebut terkena pada air yang volumenya kurang dari 2 kullah, alias kurang dari 200 liter, maka dihukumi najis. Baik. Kalau di sana 2 kullah atau lebih, aman. Tapi kalau 2 kullah kurang, misalkan hanya 100 liter atau 150 liter. Lupakan tentang 3 sifat, rasa, warna, dan bau. Karena kalau di bawah 2 kullah terkena najis, maka najis. Tapi kalau di atas 2 kullah, selama tidak berubah rasa, warna, dan baunya, maka tetap suci. Baik. Ikhwatul iman ahbakumullah. Dalilnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah memasukkan tangannya ke dalam bejana. Fa innahu la tadri aina batat yaduh. Karena dia tidak tahu bermalam di mana kedua tangannya. Bisa saja kedua tangannya bermalam di tempat-tempat yang kotor, dubur dan lain sebagainya. Karena memang dalam kondisi tidur kita semua tidak sadar. Maka Nabi memerintahkan kalau di sana bangun tidur yang malam alias mabit, batat, terlarang untuk mencelupkan tangan ke dalam air sebagai tempat untuk wudu. Di zaman dahulu wudu itu tidak dengan air yang ngalir. Apa? Keran. Rata-rata di sana ada wia atau sebuah wadah. Inilah yang kemudian langsung digunakan untuk wudu. Maka kalau baru bangun tidur malam, yang tidak tahu tangannya ini kemana saja, jangan kemudian langsung nyelupkan tangan ini ke dalam wadah tersebut untuk berkumur, membasuh muka dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dijelaskan dalam hadis, bisa jadi tangannya ini menyentuh benda-benda yang najis. Dan air dalam wadah tadi tentu saja kurang dari 2 gula dalam bejana kecil. Tapi kalau dalam jumlah yang besar, maka tidak ada masalah. Dan yang terakhir yang kita bahas di sini adalah najis yang ringan atau najis mukhaffafah. Contohnya adalah kencing bayi laki-laki yang belum mengenal MPASI, belum mengenal makanan pendamping ASI. Maka yang demikian ini hanya diperintahkan untuk dipercikkan air saja. Tidak perlu kemudian dicuci, apalagi sampai dicuci 7 kali. Dipercikkan dengan air saja, selama itu air kencing anak laki-laki yang belum terkena MPASI, belum terkena sun, belum terkena milna dan lain sebagainya, belum terkena itu, hanya murni air susu ibu saja, maka air kencingnya dihukumi najis yang ringan. Cukup dipercikkan air, dilap, selesai. Tidak perlu dipel, apalagi dikasih karbol dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, bagaimana tentang hukum memelihara anjing? Ketika tadi kita sampaikan bahwa anjing itu najis air liurnya dan terhukumi najis mughalladah apabila terkena bejana, dan tidak menjadi najis mughalladah ketika mengenai selain bejana, bukan berarti ini penghalalan memelihara hukum atau memelihara anjing. Hukum memelihara anjing tetap pada dasarnya sesuatu yang terlarang, kecuali di sana untuk menjaga pekarangan, untuk menjaga apa, peternakan dan lain sebagainya. Adapun rumah, maka hal ini wallahu a'lam bishawab, ana rasa tidak perlu di zaman sekarang. Ustaz, saya setiap selesai wudu hampir selalu terasa kentut, dan ketika salat saya yakin angin keluar dari dubur saya, tapi ketika saya ulangi wudu terus seperti itu, bahkan sampai mengulang 4 atau 5 kali. Bagaimana hal yang demikian? Ini adalah godaan dari syaitan, waswasatu syaitan. Maka hilangkan seperti ini, hilangkan keraguan-raguan seperti ini, dan kembalikan pada hukum asal. Disebutkan dalam hukum asal, al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan-raguan. Antum masih ragu, sementara tadi antum yakin antum sudah wudu, maka berpeganglah pada yang antum yakini, ini antum telah wudu, dan keraguan-raguan antum bahwa batal atau tidak ini tidak akan bisa mengalahkan keyakinan antum tadi. Langsung saja segera salat dan tidak perlu mengulangi wudunya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.